bilang udah. Dengan apakah kita bisa menata indah cinta? Buka mata dan tatap dunia. Buka mata, tatap diri kita. Dari semua cinta dan cita, ini kita, tentang kita.